justru melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kewajiban kita untuk merajut dan aktif di dalam dakwah, menyebarkan al-haq, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena fenomena yang kita rasakan sekarang ini, banyak dari kaum muslimin yang kemudian meninggalkan agamanya. Karena itulah kita perlu menata diri, membangun semangat sehingga bisa memberikan manfaat baik terhadap diri kita maupun kepada segenap manusia yang ada di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas apa yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Kemudian minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Menunaikan tugas dakwah, mengajak, menyeru kepada segenap manusia adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mana kita menyatakan bahwasannya tugas dakwah itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka kita perhatikan di dalam surat Yusuf ayat ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku. Saya menyeru ke jalan Allah, mengajak ke jalan Allah atas dasar basirah. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya dan Maha Suci Allah, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Di dalam surat Yusuf 108 ini, Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyebutkan tentang jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta orang-orang yang mengikutinya, yaitu umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah jalan yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan jalan tersebut dinyatakan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ad'u ilallah. Saya mengajak, menyeru ke jalan Allah. Ini adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajak, menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 107 ini disebutkan, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya, artinya orang-orang yang mengikuti saya artinya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penggalan ayat wa manittaba'ani atfun 'ala dhamir fi ad'u ila Allah merupakan satu rangkaian terhadap dhamir yang terdapat di dalam penggalan ayat, yaitu firmannya ad'u ila Allah, saya menyeru ke jalan Allah. Kata beliau rahimahullah, fafiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam humud du'atu ila Allah ta'ala. Kalimat ad'u ila Allah yang di rangkaikan kemudian pada penggalan ayat wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya, di dalam ayat tersebut mengandung dalil sesungguhnya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam humud du'atu ila Allah ta'ala, mereka itu adalah para du'at, mereka itu adalah para da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, berdasarkan ayat ini, siapa saja yang mengaku dirinya pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia punya kewajiban, memiliki kewajiban untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang didakwahkan? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ala basirah. Saya menyeru ke jalan Allah, ala basirah, di atas basirah. Yaitu di atas ilmu. Yang didakwahkan adalah basirah, ilmu. Bukan yang didakwahkan, bukan dalam rangka mengajak untuk menjadi pengikut pendukung partai politik tertentu, bukan. Yang didakwahkan, yang diserukan, yang diajak manusia ke jalan Allah, bukan untuk kemudian dijadikan pengikut dirinya. Bukan pula orang yang didakwahi tersebut untuk kemudian menjadi orang-orang yang memiliki kefanatikan secara membabi buta terhadap kelompok, entah itu bernama ormas tertentu atau organisasi tertentu. Tetapi yang dinyatakan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang meniru apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? sebagaimana dinyatakan dalam firman ini, ad'u ilallah, saya menyeru ke jalan Allah. Saya mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak dengan dasar basirah, dasar ilmu. Apa yang dimaksud ilmu, kata para ulama? Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud ilmu adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang didakwahkan. Sehingga sekali lagi, dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah dakwah untuk kemudian seseorang menjadi pengikut kelompok ataupun partai ataupun ormas tertentu. Tetapi yang diserukan adalah bagaimana agar manusia itu mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Agar ia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Inilah dakwah ala basirah. Sehingga orang tersebut kemudian menolak berbagai kesyirikan. Dan tidak mau untuk melakukan kesyirikan tersebut. Inilah dakwah. Dakwah mengajak manusia ke jalan yang demikian. Sehingga manusia mau untuk mencintai. Mau untuk kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memerangi berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbuatan-perbuatan yang diada-adakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah memerintahkannya, tidak pernah mencontohkannya. Inilah dakwah yang diserukan sehingga manusia hidup di dalam atau di jalan al-haq, di jalan kebenaran. Hidupnya dipenuhi dengan tuntunan-tuntunan syariat Islam. Inilah dakwah yang kita lakukan. Jadi dakwah kita bukanlah didasarkan atas kedustaan. Dakwah kita bukan didasarkan atas fanatisme golongan. Dakwah kita bukan didasarkan atas taklid buta. Dakwah kita bukan didasarkan atas mengikuti secara membebek kepada figur tertentu, bukan. Dakwah kita bukan ditujukan agar orang kemudian terikat dengan kelompok, aliran, partai, bukan. Sederhana saja dakwah kita. Orang yang kita ajak, orang yang kita seru, mereka memahami agama ini dengan baik dan benar. Setelah itu mereka mengamalkannya. Setelah itu mereka mau menyebarkannya, mendakwahkannya. Dan setelah itu mereka mau bersabar ketika menghadapi berbagai ujian saat berkecimpung di dalam dakwah itu sendiri. Inilah yang perlu kita ketahui. Bahwasannya jalan yang kita tempuh adalah sebuah kemuliaan. Karena yang kita perjuangkan adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Li'i'la bikalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang bersifat golongan, partai, organisasi. Tidak ada. Kita semata-mata murni mengajak manusia agar mau beriman, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Agar manusia mau mengikuti tuntunan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kita maui di dalam dakwah ini. Dan ini adalah tugas mulia. Tugas mulia bagi kita. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dalam surat Fussilat ayat ke-33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah dan ia beramal saleh dan ia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dengan menggunakan kalimat retoris, Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan tanya kepada kita. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah? Siapa yang lebih baik perkataannya? Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada seorang pun yang lebih baik kata-katanya, yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mesti harus di atas mimbar. Menyeru manusia untuk berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mesti harus melalui podium. Seorang suami berbicara kepada istrinya. Wahai istriku, mari kita didik anak-anak kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah kata-kata dakwah. Tidak mesti kemudian harus sang suami berdiri dulu di atas podium. Tidak. Tapi kata-kata dakwah itu disampaikan pada saat yang tepat. Pada saat sang istri siap menerima ajakan, pemahaman yang disampaikan oleh sang suami. Begitu juga apabila seorang ibu menasehati anaknya yang makan dengan tangan kiri kemudian dikatakan, "Nak, makan dengan tangan kananmu." Ini pun merupakan bentuk dakwah. Ini pun merupakan bentuk ajakan untuk berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekian banyak media wahana yang bisa kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak uslub, cara yang bisa kita tempuh. Dan cara atau uslub itu tidak menyelisih syariat. Cara yang simple, sederhana. Tidak ribet. Tidak berbelit-belit. Tetapi kita bisa menunaikan dakwah itu. Baik secara individual. Ataupun secara jama'i bersama-sama. Sekian banyak nasihat yang disampaikan seorang ayah kepada anaknya, itu merupakan dakwah. Nasihat untuk senantiasa menepati sholat 5 waktu. Nasihat untuk senantiasa bersemangat di dalam menunaikan kebaikan-kebaikan al-khair. Nasihat untuk senantiasa iltizam berpegang teguh kepada Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Dan sekian banyak nasihat. Nasihat orang tua kepada anaknya itu merupakan dakwah. Sekian banyak cara bisa kita tempuh untuk menunaikan dakwah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keutamaan-keutamaan kepada orang-orang yang senantiasa bergiat di dalam dakwah itu. Di antaranya hadis yang dinukil dari As-Sahihain, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat menjelang perang Khaybar akan dilakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Demi Allah, seandainya dengan sebab dirimu seorang laki-laki mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan humrin na'am, unta merah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan yang dimaksud dengan humrun na'am, yaitu ay al-ibil, yaitu apa namanya, unta merah. Unta merah adalah salah satu bentuk harta yang paling diidam-idamkan oleh kalangan orang-orang Arab pada masa itu. Jadi salah satu harta kekayaan yang teranggap nilainya sangat tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manakala seseorang dengan sebab dia Allah menurunkan hidayah kepada satu orang dengan sebab dia, maka dia lebih baik yang seperti itu dibandingkan kalau dia mendapatkan unta merah. Ini adalah pahala keutamaan dari orang-orang yang mengajak manusia untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam Sahih Muslim pun disebutkan keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kebaikan kepada seseorang, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan yang ia tunjukkan tersebut. Artinya bahwasannya, seseorang akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang yang kita tunjuki tentang kebaikan. Kita mengajari seseorang sholat, kemudian orang ini mengamalkan apa yang kita ajarkan padanya. Maka ketika ia sholat dan mendapatkan pahala, maka pahala yang ia dapatkan, kita pun mendapatkannya. Ini adalah keutamaan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, sudah menjadi tugas kita untuk berdakwah, mengajak umat manusia menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa kasihan. Seseorang mengaku dirinya Muslim, tapi akidahnya saja penuh noda, noda kesyirikan. Mengaku Muslim tapi masih gemar meminta-minta ke kuburan. Mengaku Muslim tapi masih gemar berbuat kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan bagaimana beliau memiliki sikap rahmah, sikap kasih sayang kepada umatnya. Sikap seorang Muslim ketika melihat orang yang katanya mengaku Islam kemudian terjatuh kepada berbagai macam perbuatan dosa, hendaknya ia berupaya untuk bisa membantu agar ia dientaskan dari keterpurukan dosa-dosa yang ia lakukan. Kalau ia terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan, kita nasihati, kita dakwahi untuk kemudian terlepas dari berbagai kesyirikan tersebut. Mungkin saja ia belum memahami pengertian tentang syirik, belum memahami pengertian tentang tauhid. Itu yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, sekian banyak keutamaan yang dijadikan pendorong bagi kita untuk senantiasa terus menunaikan dakwah ini dengan penuh kesabaran. Wasiat dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau menguraikan tentang kewajiban yang harus diemban oleh seorang Muslim yang telah akil balig, yaitu ia hendaknya membekali diri dengan ilmu, hendaklah ia mengamalkan segala sesuatu atas dasar ilmu, kemudian ia berdakwah. Tentunya yang ia dakwahkan adalah al-ilm. Dan kemudian wasiat dari beliau rahimahullah, al-adha as-sabru 'ala al-'adhafi. Hendaklah seseorang bersabar ketika menghadapi berbagai rintangan, berbagai kendala, halangan yang akan ia temui ketika menunaikan dakwah tersebut. Ini adalah nasihat emas yang harus kita camkan baik-baik. Karena sesungguhnya dakwah itu pun senantiasa dipenuhi dengan berbagai macam kendala. Dakwah itu pun akan dipenuhi dengan onak duri. Jalannya tidak mulus, tidak bertabur bunga, tetapi jalannya mendaki lagi sukar. Maka kita harus menyiapkan diri. Karena di balik itu semua pahalanya sedemikian besar. Karena di balik itu semua ketika seseorang menunaikan tugas yang mulia ini, ia dijanjikan dengan berbagai keutamaan-keutamaan. Para ulama, bahkan para anbiya, para rasul telah memberikan contoh bagaimana menghadapi kesukaran-kesukaran di atas dakwah tersebut. Ketika menjalankan dakwah tersebut. Karena seorang da'i berarti ia harus membangun kepedulian di dalam dirinya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat berharap sekali masyarakat Taif menjadi masyarakat yang menerima dakwahnya, masyarakat yang beriman kepada apa yang beliau bawa. Tetapi kenyataannya masyarakat Taif menolaknya. Tidak semata-mata menolak, bahkan melakukan tindakan radikal. Tindakan kekerasan, bahkan dalam bentuk fisik. Cemooh dan lemparan batu dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi apakah lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mundur dari jalan dakwah? Tidak, sekali-kali tidak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh kesabaran menghadapi ujian itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh kesabaran terus melanjutkan tugas dakwahnya. Ini adalah contoh bagaimana kerasnya perjalanan dakwah. Dan sekaligus juga contoh bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menghadapi kerasnya dakwah. Sehingga dari contoh ini kita bisa mengambil pelajaran. Tidak lantas kemudian contoh ini menjadikan kita semakin ciut semangatnya. Tidak lantas kemudian contoh ini menjadikan kita jatuh. Tidak lagi memiliki keinginan untuk berdakwah. Bukan itu yang dimaksud. Sebagaimana tadi disebutkan, sedemikian besar keutamaan dalam dakwah, maka kita harus terus berupaya mempertahankan aktivitas kita di dalam dakwah ini. Kalau kita yang sudah duduk di majlis taklim tidak mau berdakwah, lantas siapa yang akan berdakwah? Kalau kita yang sudah duduk di majlis ta'lim, menerima ilmu, seberapa besar pun kapasitas ilmu yang kita dapatkan, lantas tidak tergerak hati kita untuk berdakwah, lantas siapa yang akan melanjutkan perjuangan dakwah ini? mengharapkan orang-orang yang di jalanan itu, mengharapkan orang-orang yang sama sekali belum mengenal majlis-majlis ilmu? Tentu tidak. Kesadaran inilah yang harus kita bangun. Jangan kemudian kita mengatakan, ah itu kan bukan tanggung jawab saya. Siapa yang mengatakan bahwasanya dakwah bukan tanggung jawab seorang muslim? Bukankah di dalam surat Yusuf tadi, 108, sudah disebutkan bahwasannya yang namanya pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia harus mencontoh, ia harus meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu tugas dakwah. Maka apa yang kita miliki, berikan untuk dakwah. Apa yang kita mampu untuk menjadikan dakwah ini kokoh, lakukanlah. Kita hanya mampu mungkin dalam bentuk finansial, lakukanlah. Atau kita tidak mampu secara finansial, tapi kita memiliki waktu, tenaga, pikiran untuk dakwah, maka lakukanlah. Sehingga dakwah ini bisa diusung secara bersama-sama. Dakwah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ikhwafiddin a'azakumullah. Sekian banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mendorong, memotivasi kita untuk terus berdakwah. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat ke-104. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'arufi wa yanhauna anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat. Ummah di sini adalah sekumpulan orang, sekumpulan individu, yang memiliki tugas yad'una ilal khair. Mereka mengajak kepada kebaikan. Yang namanya al-khair, segala sesuatu yang selaras dengan Al-Quran wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, itu al-khair. Walaupun mungkin perbuatan itu menurut anggapan kita kecil dan remeh, tetapi di dalam kerangka keislaman tidak ada satu perbuatan yang ma'ruf itu dianggap kecil dan remeh. Bahkan serpihan-serpihan kurma, potongan-potongan kecil kurma, manakala itu bisa disedekahkan, yang disedekahkan dengan disedekahkan itu akan bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka, maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fattaqun nar walau bisikkin tamrah. Jagalah diri kalian, lindungi diri kalian dari siksa api neraka, walaupun hanya dengan potongan-potongan kecil kurma. Kurma itu sendiri sudah kecil. Kurma itu sendiri sudah kecil. Paling kalau kita bisa langsung dimasukkan ke mulut kita satu biji kurma itu. Itu sudah kecil. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lakukanlah. Sedekah itu walaupun dengan serpihan-serpihan kurma. Kalau sedekah dengan serpihan kurma itu bisa menyelamatkan dirimu, melindungi dirimu dari siksa api neraka, lakukan itu. Artinya apa? Artinya bahwasannya Kita jangan menganggap remeh sebuah perbuatan yang perbuatan itu masuk dalam kategori perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Jangan kalian remehkan perbuatan yang ma'ruf meskipun sedikit. Meskipun dalam bentuk senyuman ketika kamu bertemu dengan saudaramu. Apa sih susahnya senyum? Mudah senyum itu. Tapi itu menjadi sesuatu yang sedemikian berharga. Sedemikian baik. Manakala dilakukan dengan penuh keikhlasan. Memberikan senyum kepada saudaranya seiman. Ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, walaupun itu kadarnya hanya sedikit saja. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apapun yang kita sumbangkan di dalam dakwah itu adalah sesuatu yang sangat berguna. Jangan ada ucapan dari kita, saya malu kalau dakwah. Memangnya malu kenapa? Memangnya harus berbicara di depan umum? Memangnya harus dakwah itu harus menemui orang per orang? Baik kalau merasa malu untuk berhadapan dengan manusia, dukunglah dakwah ini di belakang layar. Entah dalam bentuk mempersiapkan bahan-bahan dakwah atau aktivitas-aktivitas dakwah, atau kegiatan-kegiatan yang di situ memerlukan peran yang tidak berhubungan dengan manusia. Entah itu menyiapkan sound system, entah itu mungkin menyiapkan segala sesuatunya yang ketika itu tentu orang-orang belum berdatangan, tidak bersentuhan dengan manusia. Tetapi dari kontribusi dakwah, ia telah melakukannya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ia sudah menunaikan tugas untuk saling menolong di atas kebaikan dan takwa. Jadi kalau pada masa sekarang ini di tengah berbagai sepak terjang ahlul batil, selama 24 jam mereka bekerja, kemudian kita yang pernah hadir di majelis ilmu ini masih malu-malu untuk terlibat di dalam dakwah. Luar biasa. Luar biasa. Padahal ahlul batil 24 jam. Kita tidur pun ahlul batil bekerja. Menyebarkan kebatilannya. Buktikan saja pagi-pagi buka. Oh sudah muncul tulisannya. Dan tulisannya luar biasa. Ya. Menuliskan bahwasannya misalnya. Pemerintah Saudi tidak memiliki andil apapun dalam menolong para pengungsi Suriah. Jerman memberikan bantuan, Prancis memberikan bantuan, negara-negara Eropa memberikan bantuan, Saudi Arabia nol. Luar biasa ucapan ini. Ditulis di sebuah media. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan citra negatif kepada negeri Tauhid. Dalam rangka untuk memberikan persepsi yang menyesatkan kepada masyarakat. tentang Arab Saudi yang memberlakukan syariat Islamiyah, yang mendasarkan negaranya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kafah. Dikatakan nol, tidak membantu pengungsi Suriah. Padahal sejak berkecamuknya pembantaian-pembantaian kaum muslimin di Suriah, oleh Bashar al-Assad, pemerintah Saudi sudah membantu tidak kurang dari 2,5 juta pengungsi Suriah. Sudah digelontorkan dana $700 juta US dollar, menampung 100 ribu anak-anak pengungsi untuk masuk ke sekolah-sekolah di negeri Saudi. Luar biasa. Kalau para pengungsi di Eropa Barat diberi tenda, pengungsi Suriah di negeri Saudi diberi perumahan-perumahan yang terbuat dari kontainer. Tahu kontainer? Kotak itu. Yang disulap jadi rumah, diberi AC, nyaman sekali. Saya yakin kalau diberikan pada kita, berebut kita pun. Tenda sobek itu kuat sampai berapa lama. Hal yang seperti itu dikatakan oleh mantan ketua salah satu ormas terbesar di Indonesia, Saudi nol, tidak memberikan bantuan. Luar biasa. Menunjukkan bod kebencian yang ada di dalam dadanya terhadap negeri Tauhid. Padahal ia mantan ketua umum salah satu ormas terbesar di Indonesia. Kebencian telah menutup sikap adil yang seharusnya dilontarkan oleh dirinya. Contoh, ini contoh bagaimana ahlul batil ingin menyesatkan pandangan manusia terhadap negeri yang menjunjung tinggi tauhid, yang menjunjung tinggi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan seperti itu kita masih diam, masih tenang-tenang saja. Tidak tergerak untuk kemudian, ayo kita semangat, bangkit. Mari kita ajak orang-orang lain untuk hadir di majelis-majelis ilmu, untuk membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, untuk kemudian menerima dakwah yang sesuai dengan pemahaman salaf. Ini perlu kita perhatikan. Karena kebatilan ini dikemas sedemikian rupa sehingga orang ketika membaca tulisan tersebut, oh, disampaikan oleh seseorang yang dipercaya mantan ketua umum, seseorang yang peduli kepada umat, sehingga kemudian apa yang ia tulis kemudian menjadikan persepsi yang negatif pada diri umat. Waliyadzubillah. Ini salah satu contoh saja bagaimana ahlul batil menyebarkan berbagai pemikiran sesatnya. dan sekian banyak pernyataan-pernyataan yang kemudian itu pernyataan-pernyataan meremehkan. Kalau untuk menjadi orang-orang yang radikal, orang-orang yang ekstrim, mudah. Yang dianggap apa, melecehkan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk menjadi orang-orang yang berpakaian celana cingkrang, berjenggot, jidat hitam, gampang. Tidak perlu sekolah untuk seperti itu. Mudah. Itu dikatakan oleh salah satu dari pimpinan ormas terbesar di Indonesia. Salah satu. Yang intinya menjatuhkan, menghinakan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Seakan-akan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang rendahan. Orang-orang kelompok bodoh. Ini bentuk-bentuk pelecehan terhadap orang-orang yang mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ini satu contoh bagaimana kebatilan itu dikemas sedemikian rupa dalam gaya bahasa sehingga orang-orang kemudian bisa terpengaruh. Wa'iyadzubillah. Maka masihkah kita akan berdiam diri? Masihkah kemudian kita akan tenang-tenang saja? Sementara ahlul batil sedemikian bersemangat 24 jam menebarkan berbagai macam kesesatannya. Ini baru yang mereka masih mengaku muslim. Belum nanti ahlul batil dari luar. Entah itu komunisnya. Entah itu nanti pemikiran sekulernya. Sekulerisme. Entah itu nanti liberalismenya. Entah nanti dari kalangan Yahudi wa Nasara. Sekian banyak. Mereka berupaya untuk menebarkan berbagai kebatilannya. Akankah kita terus masih berdiam? Untuk kemudian tidak bergerak? Maka pada kesempatan sore hari ini sengaja saya memberikan bentuk dorongan agar kita semua mari bersama-sama mengusung dakwah salafiyah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Benar-benar kita berupaya untuk menegakkan dakwah ini ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam dakwah ini kita bukan orang yang kemudian mencari penghasilan dari dakwah ini, tidak. Tetapi li'la bi kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafidin azakumullah. Inilah yang harus kita perhatikan benar. ta'awun kita, kita perkokoh kembali. Jangan kemudian kita saling misalnya melempar tugas. Wah saya tidak bisa, wah saya tidak mampu, dan seterusnya. Justru semestinya kita berebut. Berebut untuk minta ditugaskan. Saya di bagian apa ini dakwah? Saya di bagian apa ini? Kenapa berebut? Mengingat keutamaan di dalam dakwah itu sendiri. Sedemikian besar pahalanya. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan pahala itu akan memperberat timbangan kebaikan kita. Sehingga amal-amal soleh kita memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Dan dengan sebab itu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam jannah. Surga yang penuh kenikmatan. Itu yang kita cita-citakan. Sehingga jadikan lahan dakwah ini lahan untuk meraup pahala yang sebesar-besarnya. Kesadaran ini harus kita tumbuhkan. Semangat ini harus kita pupuk terus. Sehingga kita yang proaktif. Sehingga kita yang kemudian bisa bersinergi, ta'awun dengan ikhwah yang lainnya dalam rangka untuk memajukan dakwah. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita, walaupun isinya hanya sifatnya motivasi saja, mendorong supaya kita benar-benar serius menghadapi perjuangan kita, dakwah kita. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.